بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله. Pelajaran kita dari kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah kita menyebutkan khutbatul hajah, khutbatul hajah yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh, dan seterusnya dari apa yang kita sebutkan setiap kali kita memulai pelajaran kita. Ini adalah merupakan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khutbah fil hajah, an-nikah wa ghairihi, fa dzakara." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepadaku khutbah apabila ada kebutuhan pernikahan dan yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khutbatul hajah sebagaimana yang telah kita dengarkan pada awal kita membuka ta'lim. Dan ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka khutbatul hajah tersebut dengan mengatakan, "Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, فإن كل محدثة بدعة. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tersebut di dalam neraka. Maka ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajib yang harus diucapkan oleh seorang yang memulai muhadarah, memulai ceramah atau memulai pelajarannya, namun ini adalah perkara yang sunnah. Sehingga wajarlah kalau kemudian mungkin kita sering mendengarkan pada setiap kali kita membuka pelajaran dengan mengucapkan kalimat ini. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena inilah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam ajarkan kepada kita. Di mana Rasulullah senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya agar mereka berhati-hati untuk terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah yang dilarang dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bab tafadulu ahli iman fil amal, bertingkat-tingkatnya keadaan ahlul iman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam hal amalan-amalan mereka. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang terdapat dalam hatinya sekecil apapun dari keimanan. Maka mereka ini setelah mendapatkan siksaan dalam kurun waktu tertentu, maka mereka dikeluarkan dari neraka lalu dilemparkan ke dalam sungai al-haya atau al-hayatu, dalam sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka kembali seperti semula. Dan mereka ini disebut dengan al-jahannamiyun, orang-orang yang ex-jahannam, ex-neraka, para pensiunan neraka, disebabkan karena mereka telah merasakan siksaan. Dan ini adalah perkara yang sahih, bahkan hadis-hadis mutawatir dari berbagai jalan datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan bahwa ahlul kaba'ir, orang-orang yang melakukan dosa besar, selama masih ada keimanan pada diri mereka, maka suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka. Menyelisihi pendapat kaum khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir, keluar dari Islam, murtad, dan di dalam neraka hukumnya dikekalkan. Demikian pula pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka di dunia ini tidak diberi hukum, tidak dikatakan dia muslim, tidak juga dikatakan dia itu kafir. Tapi kata mereka, orang yang melakukan perbuatan dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa itu? Entah. Mereka mengatakan satu kedudukan di antara dua kedudukan. Muslim? Bukan. Kafir? Juga bukan. Ini sikap mereka terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia. Adapun di akhirah, sikap mereka sama seperti kaum khawarij, bahwa mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar. selama-lamanya. Nah, mereka-mereka ini pada hakikatnya mengingkari hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang keadaan sebagian orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka yang akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, bukan berarti apabila kita mendengarkan hadis-hadis yang semacam ini yang menjelaskan bahwa orang-orang yang punya keimanan walaupun seberat biji zarrah akan dikeluarkan dari neraka dalam kurun waktu tertentu. Bukan berarti kita meremehkan yang namanya kemaksiatan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, ah gampang sajalah, yang penting kan muslim. Ya, terserah mau berbuat apa. Selama masih punya keimanan, yang paling dalam neraka dalam kurun waktu tertentu nanti kan akan dikeluarkan juga. Allahul musta'an. Jangan kita menganggap remeh satu dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian ini menganggap perbuatan dosa yang kalian lakukan seperti ketika ada seekor lalat hinggap di hidung kalian lalu kemudian tinggal kalian tepis, terbanglah lalat tersebut. Kalian pandang enteng, kalian rendahkan. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kami menganggap perbuatan tersebut sewaktu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ada gunung yang berada di atas kami akan menimpa kami. Takutnya mereka dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sehingga jangan kita menganggap remeh. Sesungguhnya sesaat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat siksaan Allah jalla wa ala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang yang ketika di dunia orang ini orang yang paling bahagia. Seakan-akan semua kenikmatan telah dia rasakan di dunia. Dia sudah mendapatkan kedudukan, dia memiliki harta yang banyak, kaya raya, seakan-akan tidak pernah susah hidupnya di dunia. Lalu kemudian orang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka sekali saja, secelup saja, sibghah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu setelah itu ketika dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hilang semua apa yang pernah dia rasakan di dunia. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan bahwa kami tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali ayyaman ma'ludat, kecuali dalam waktu beberapa hari saja. Jangan seperti itu. Hendaklah kita merasa takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqun nar walau bisyiq tamrah. Hendaklah kalian takut akan api neraka walaupun bisyiq tamrah, walaupun potongan kurma. Apabila potongan kurma tersebut kita makan, ternyata potongan kurma tersebut termasuk makanan yang diharamkan, maka hendaklah kita berhati-hati. Walaupun sekecil itu, hendaklah kita merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa setiap yang melakukan dosa besar maka kekal di dalam neraka. Tidak seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah bertengah dalam hal ini. Mereka mengatakan jangan kita meremehkan perbuatan dosa yang dikerjakan. Sangat berat hukumnya dalam neraka li'adzubillah. Akan tetapi kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa selama masih ada keimanannya maka dia dikekalkan dalam neraka. Tidak benar yang demikian. Kita mengatakan selama seorang itu muslim dan tidak dibatalkan keislamannya dengan pembatal-pembatal keislaman, maka walaupun dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, apakah dia berzina ataukah dia mencuri dan seterusnya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah menyiksanya dalam neraka dalam kurun waktu tertentu lalu kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka jahannam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka ini. Termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, keluarkan mereka semua yang memiliki iman di dalam hatinya, diperintahkan kepada para malaikat. Lalu kemudian para malaikat melihat orang-orang yang di dalam neraka tersebut, mereka menandai orang-orang yang masih ada keimanannya adalah adanya bekas sujudnya di bahagian kepalanya. Nah, menunjukkan bahwa dia punya ibadah, dia pernah sholat, dia pernah sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, haramallahu azza wa jal an ta'kulan naru atharas sujud, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka itu memakan bekas sujudnya, melahap bekas sujudnya seorang muslim. Maka mereka pun dilihat oleh para malaikat dan mereka diambil, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan ke dalam sungai yang disebut dengan sungai kehidupan, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, mereka semua mengalami proses sampai kemudian satu orang ini dikeluarkan dari neraka, dilemparkan dalam sungai kehidupan. Lalu kemudian dalam sungai kehidupan tersebut, sebagaimana yang lainnya, perlahan-lahan kembali pulih seperti biasa. Maka dia pun mulai berjalan ke arah pinggiran sungai tersebut, ya, sambil melangkah. Ya, tapi yang menjadi masalah, wajahnya masih melihat neraka. Wajahnya itu belum bisa dipalingkan untuk menghadap kepada selain neraka. Sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, qad qashabani rihuha." Ya Allah, sungguh baunya neraka ini telah meracuniku, ya Allah. Wa ahraqani zaka'uha, dan sungguh neraka ini telah membakar wajahku, ya Allah. Aku sudah muak melihatnya. Nah, kata orang ini, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, sudah muak aku melihatnya. Palingkanlah wajahku dari neraka ini, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, nah, apakah kamu hendak berjanji bahwa apabila aku mengabulkan permintaan kamu ini, kamu tidak akan meminta yang lain lagi? Maka dia mengatakan, wallahi wa izzatika ya Rabbi, demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, saya akan menepati janjiku. Maka ditetapkanlah perjanjian antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba ini, lalu dipalingkanlah wajahnya. Istirahatlah dia dari melihat dahsyatnya siksaan neraka itu. Tapi dia masih di pinggir sungai. Ketika dia dipalingkan dari neraka, di hadapannya ada pintu surga. Nah, dia melihat dari jauh, tapi dia diam. Terus dia menatapnya. Nah, fasakata masya Allah ayyaskut. Maka dia pun diam terus sambil menatap keindahan pintu surga. Akhirnya dia pun penasaran, tidak tahan untuk mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, qarribni 'inda babil jannah, ya Allah, dekatkanlah aku di dekat pintu surga itu. Mau jadi apa-apa, mau jadi pengemis pintu surga, dekatkan aku di dekat pintu surga itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah tadi kamu sudah menetapkan perjanjian antara kamu dengan aku bahwa kamu tidak akan meminta yang lain lagi setelah kamu minta permintaan yang pertama? Maka dia mengatakan, Allahumma la taj'alni ashqa khalqik, ya Allah, jangan engkau menjadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara, ya Allah, dekatkanlah. Maka Allah mengatakan, kalau setelah ini apakah kamu berjanji untuk tidak meminta lagi? Kata dia, iya ya Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, saya tidak akan meminta lagi. maka dia pun didekatkan ke dalam ke dekat pintu surga. Sampai di dekat pintu surga, maka dia pun melihat isinya surga. Subhanallah, demikian indahnya. Dia pernah tidak pernah melihat ada keindahan yang seperti itu. Maka dia pun diam, pengen ngomong tadi sudah ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya menatap, akhirnya tidak tahan juga. Sampai kemudian dia lagi-lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam surga." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah tadi kamu sudah meminta? Kamu sudah berjanji bahwa engkau tidak akan meminta lagi." Allahumma la taj'alni asqa khalqik. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara. Nah, lagi-lagi dia mengatakan ucapannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalau begitu, silakan. Masuklah kamu ke dalam surga." Maka ketika dia berjalan hendak memasuki surga, maka dikhayalkan kepada dia bahwa surga itu sudah penuh. Seluruh tempat yang ada di dalam surga sudah terkapling semuanya. Nah, kayak developer, kayak ada perumahan. Dikhayalkan seperti itu. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika dia melihat bahwa surga telah penuh, dia kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku mendapati neraka itu sudah dalam keadaan penuh. Afwan, aku mendapati surga itu sudah dalam keadaan penuh. Nah, kata Allah, "Kembali lagi. Masuklah kamu ke dalam surga." Dia kembali lagi, seperti itu lagi keadaannya. Kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hamba ini, "Sekarang kamu berkhayallah. Coba engkau memikirkan apa yang engkau dapatkan." Maka dia pun mengkhayalkan dirinya bahwa dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Nah, dia mengkhayalkan itu dengan berbagai keindahannya. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laka dzalik wa laka asyratu amsalha." Engkau mendapatkan apa yang engkau khayalkan tersebut dan bahkan 10 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, "Walaka mithluhu wa ma'ah." Engkau mendapatkan itu dan kali lipatnya. Lalu kemudian setelah itu dimasukkanlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling terakhir. Ya. Yang tentunya kalau dalam tingkatan surga, mungkin dia orang yang paling rendah tingkatan surganya. Karena dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin ada yang sangat rendah keimanannya, dicampuri dengan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, dicampuri dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memperlambat dia untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat untuk bersegera menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita meminta surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Fa innahu a'la al-jannah wa awsathaha wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian tidak meminta surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, dan di atasnya itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Firdaus ini adalah surga tertinggi. Kalau meminta kepada Allah, jangan minta yang biasa-biasa. "Ya Allah, saya minta surga yang kelas ekonomi saja." Jangan. Yang kelas bisnis saja, jangan. Minta yang paling tinggi. Tapi tentunya dengan usaha, dengan amal. Jangan kemudian kita minta lalu kemudian kita nongkrong tidak beramal, tidak berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berusaha. Nah, ini beberapa faedah yang terdapat dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah." Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid Al-Qurashi Al-Mu'min Abu Thabit. Dan beliau berasal dari Madinah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid ini ada 13 hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim. Beliau juga berasal dari suku Quraisy. Abu Ishaq berasal dari Madinah. An Salih dari Salih, Salih bin Kaisan. Beliau juga berasal dari Madinah, Abu Muhammad atau Abu Harith. Dan Salih bin Kaisan rahimahullahu taala ini salah seorang di antara imam ahli sunnah wal jamaah yang dikenal kesalehannya dan zuhudnya, semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan di dalam riwayat ini Salih meriwayatkan dari Ibnu Shihab, dan Ibnu Shihab yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Bakar Ibnu Shihab Az-Zuhri. Salih bin Kaisan dari sisi umur lebih tua daripada yang dia meriwayatkan darinya. Ibnu Shihab umurnya lebih muda daripada Salih bin Kaisan. Yang dari sini kita mendapatkan faedah bahwa para ulama mereka senantiasa mengambil ilmu walaupun terkadang pada orang yang lebih muda dari mereka, namun tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Oleh karena itu di antara sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu adalah mengambil ilmu dari ahlinya tanpa memilah-milah apakah orang tersebut lebih muda dari dia. Sebab terkadang di antara mereka ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi umur dia lebih muda, namun Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada dia, memberikan ilmu yang lebih daripada yang lain. Benar apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan la yanbulu ar-rajul hatta ya'khudha al-'ilm amman huwa fawqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa musawih. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi levelnya, orang yang paling lebih rendah dari dia, dan bahkan yang setingkat dengan dia. Dia mengambil ilmu apabila orang tersebut ahlinya untuk diambil ilmunya. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pada zamannya. An Abi Umamah ibn Sahl, dari Abu Umamah bin Sahl As'ad bin Sahl Al-Ansari, beliau juga berasal dari Madinah, dan beliau ini sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih kecil. Sempat melihat Nabi, sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi dia tidak mendengarkan satu pun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, bahwa dia mendengarkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata. Dari sini kita mendapatkan faedah dari sanad hadis ini. Semua perawi yang meriwayatkan mulai dari gurunya Imam Bukhari sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya orang-orang Madinah. Semuanya asli dari Madinah. Mereka saling mewariskan riwayat tersebut turun-temurun dari generasi ke generasi sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang beliau bukanlah asli Arab, namun beliau berasal dari Bukhara. Akan tetapi dengan kesungguhannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang banyak kepada beliau rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, ketika aku dalam keadaan tertidur. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan bahwa pernah suatu ketika beliau dalam keadaan tidur. dalam tidurnya Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat sesuatu, mimpi. Dan mimpi Nabi alaihi salatu wasalam adalah kebenaran. Dan di sana ada ta'bir-ta'bir yang dalam banyak riwayat Rasulullah alaihi salatu wasalam menceritakan mimpinya sekaligus beliau menjelaskan maksud yang terdapat pada mimpi tersebut. Dan mimpi Nabi alaihi salatu wasalam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Aisyah yang pernah kita sebutkan dahulu, bahwa di antara wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang saleh yang diperlihatkan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Ra'aitu an-nasa, di dalam mimpi tersebut aku melihat manusia. Yu'raduna alayya, di mana manusia tersebut diperlihatkan kepadaku. Wa alaihim qumusun, dalam keadaan manusia-manusia tersebut mereka memakai gamis-gamis, mereka memakai pakaian kamis, yaitu bagian atas. Ya, minha ma yablughu thuriyya, di antara orang-orang yang berpakaian tersebut, di antara mereka ada yang pakai pakaian gamisnya itu hanya sampai ke as-sudi. As-sudi itu payudara. Apakah payudara laki-laki ataukah wanita? As-sudi. Yani sampai ke dadanya. Pakaiannya sangat pendek sekali. Ya, berpakaian hanya sampai ke dada. Wa minha ma duna dzalik. Dan di antara mereka ada yang pakai gamis, ada yang lebih rendah dari itu. Ada yang sampai ke pusar, ada yang lebih rendah sampai ke pahanya, ada yang sampai ke lututnya, dan begitulah seterusnya. Berbeda keadaan orang-orang yang berpakaian yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam mimpinya. Lalu kata beliau, wa urida alayya Umar ibn al-Khattab, dan diperlihatkan kepadaku dalam mimpi tersebut Umar ibn al-Khattab, wa alaihi qamisun yajurruh, sementara Umar dalam mimpi tersebut ketika memakai gamis, gamis itu sampai ke bawah, ya, sampai menutupi kakinya, sampai ketika dia berjalan pakaian tersebut terseret karena saking panjangnya pakaian yang dipakai oleh Umar bin Khattab dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama awwalta dhalika ya Rasulullah, apakah penakwilannya, apakah yang engkau takbir dari mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala ad-din, maksudnya adalah ad-din, iman, keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakdir mimpi beliau bahwa pakaian-pakaian yang dipakai oleh manusia yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam mimpi tersebut, pakaian itu adalah ibarat keimanan mereka. Ya. Maka dari hadis ini, hadis yang sahih ini, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah adalah menjelaskan tentang takbir mimpi pakaian. Apabila ada seorang bermimpi melihat pakaian, seorang yang berpakaian yang ditonjolkan adalah pakaiannya, maka ini menunjukkan keimanan. Ini menunjukkan keimanan. Pendek tingginya pakaian tersebut dalam mimpi itu tergantung keimanan dia. Di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hanya sampai ke dada. Menunjukkan keimanannya sangat kurang. Ya. Dia hanya mampu sampai ke dadanya saja. Dia berarti mampu untuk menutupi hatinya dari kekufuran. Dia bukan orang yang kafir, dia punya keimanan. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia masih punya pakaian yang menunjukkan bahwa dia punya keimanan. Pakaian itu adalah merupakan arti dari keimanan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Ketakwaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa libas, pakaian. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihati Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan kepadanya, fa inna Allah azza wa jal sayulbisuka libasan fala takhla'hu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu pakaian, maka jangan kamu melepaskannya, jangan kamu melepaskannya dalam kondisi bagaimanapun. Yang kemudian ditafsirkan dengan khilafah yang dipegang oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, yang terus beliau pertahankan sampai kemudian beliau menemui ajalnya dalam keadaan terbunuh oleh kaum pemberontak pada saat itu. Nah, ma'asyara muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan tingkatan itu. Ada yang sampai ke pusar, ada yang di bawah daripada itu. Dan Rasulullah SAW melihat pakaian yang dipakai oleh Umar radhiyallahu ta'ala itu menutupi seluruh tubuh beliau sampai terseret ketika dipakainya. Menunjukkan bahwa keimanan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah keimanan kamilan, keimanan yang sempurna, berbeda dengan yang lainnya. Beliau telah mendapatkan jaminan surga dan beliau telah memiliki berbagai macam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa terkadang di dalam mimpi ada sesuatu yang terlihat menyelisih syariah, akan tetapi takdirnya menunjukkan sesuatu yang baik. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan faedah di antara hadis ini bahwa ada sesuatu yang di alam sadar, bukan di dalam mimpi, sesuatu tersebut tercela. Tapi kalau di dalam mimpi, sesuatu itu mahmud, terpuji. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berpakaian dalam keadaan menutupi seluruh tubuhnya sampai kakinya pun tertutup, berarti pakaian di bawah mata kaki. Ya, ini dalam mimpi. Dan apabila seorang melihat dalam mimpi ada si fulan seseorang berpakaian sampai menutup mata kaki, itu adalah menunjukkan kebaikan bagi dia. Pakaian itu adalah keimanan. Tapi kalau di luar dalam kondisi kenyataan, bukan mimpi, menutupi mata kaki dengan menggunakan sarung atau kacuana, ini adalah suatu hal yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'bain fa fil nar, apa yang menutupi dua mata kaki maka itu ancamannya dalam neraka. Maka itu ancamannya dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak berbicara dia pada hari kiamat. Allah tidak akan perhatikan dia. Allah tidak akan mengajak berdialog dengan dia. Allah tidak akan mensucikan dia dan bagi dia siksaan yang pedih. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-musbilul izar, yang menurunkan pakaiannya menutupi mata kakinya. Maka ini menunjukkan bahwa yang demikian adalah termasuk di antara dosa besar, dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi saya kan memakainya bukan karena sombong. Allahul musta'an. Yang mengetahui sombong itu siapa? Apakah kita yang menilai sendiri? Ya. Apakah dikembalikan pada penilaian kita bahwa saya ini sombong atau saya ini tidak sombong? Ataukah dikembalikan pada lisanus syariah? Kembalikan pada kacamata syariah. Kalau kita kembalikan pada diri kita masing-masing, orang bisa menilai diri sendiri. Orang lain mungkin menuduh dia orang yang paling sombong, tapi dia sendiri mengatakan, oh, saya tidak merasa sombong, iya kan? Itu kalau dikembalikan pada definisi masing-masing pribadi. Tapi kalau kembalikan pada kacamata syariah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa isbalal izar fa innaha minal makhila. Hendaklah kalian berhati-hati dari menurunkan kain menutupi mata kaki, karena itu adalah tanda kesombongan seseorang. Itu adalah tanda kesombongan seseorang. Cukuplah kesombongan itu ketika ada seorang mengatakan, ya akhi, tolong diangkat sarungnya, karena itu adalah sesuatu yang lebih mendatangkan ketakwaan pada Allah. Anak enggak perlu, anak enggak sombong. Itulah tanda kesombongan. Dibacakan hadis malah ditolak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa innaha minal makhilah." Itu termasuk dari kesombongan. Nah, nas yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah seorang itu berhati-hati. Sekecil apapun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam hadis ini, pakaiannya sampai terseret. Jangan dijadikan sebagai dalil bahwa Umar membolehkan hal tersebut. Beliau orang yang paling keras dalam masalah ketika melihat orang yang menurunkan kainnya menutupi mata kaki. Bahkan pada saat beliau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, beliau beberapa hari terbaring dalam keadaan sakit, ya, mendekat ajal beliau radhiyallahu ta'ala, masih sempat menegur seorang anak yang masuk ke tempat beliau dalam keadaan anak ini menutup, ya, mata kakinya dengan menggunakan sarung. Lalu Umar bin Khattab yang dalam keadaan sakit mengatakan pada anak tersebut, "Ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa wa anqa." Wahai anak muda, angkatlah sarungmu yang demikian ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersih. Lebih membersihkan pakaian. Bayangkan kalau pakaian itu terlalu panjang, yang di sekitarnya bisa bersih semua nanti. Naam. Lebih bersih, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa terkadang di dalam mimpi ada sesuatu yang tercela, yang terpuji, namun pada kenyataannya dalam kondisi wafek adalah sesuatu yang tercela. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah adanya tafadhul, bertingkat-tingkatnya keimanan kaum muslimin. Iman itu tidak satu tingkat, akan tetapi berbeda-beda ketingkatan seorang. Semakin seorang itu memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah keimanannya dan semakin diangkat derajatnya oleh Allahu Jalla wa Ala. Saya kira ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan terkadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita berbicara bukan bagi dan bukan tujuan kita untuk merendahkan yang lain, sama sekali tidak. Kita semua adalah manusia dan kita semua adalah kaum muslimin yang butuh untuk saling nasihat menasihati. Terkadang saya yang melakukan kesalahan, kekeliruan, butuh nasihat dari yang lainnya. Apabila kesalahannya itu bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an Karim atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang yang lainnya juga demikian. Sementara kita sebagai kaum muslimin tentunya yang mengatur kita adalah Allah dan Rasulnya. Yang mengatur kita adalah agama ini. Sehingga apabila kita jatuh dalam kesalahan lalu kemudian ditegur dan diajak untuk kembali kepada syariah, maka jangan kita tersinggung, ya. Jangan kita tersinggung, kita siap untuk menerima serta merendahkan diri kita di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, apabila telah datang kepada mereka perintah dari Allah dan Rasulnya, maka mereka serta-merta mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar lalu kemudian kami taat terhadap apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap kita. Sehingga terkadang ya kita jatuh dalam kesalahan, bukan maksud kita untuk merendahkan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan tersebut, untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat, sebab Rasulullah alaihi wasallam telah menganjurkan di antara sesama kaum muslimin untuk saling menasihati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang diselamatkan dari kerugian dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kebiasaan mereka apabila mereka hendak berpisah, salah satunya membacakan kepada yang lainnya surah Al-Asr, diingatkan agar kemudian hendaklah kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, amal saleh, saling nasihat menasihati dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran.